Apakah yang lebih sesat? Jawabnya tidak ada yang lebih sesat. Dibandingkan orang yang berdoa atau beribadah kepada selain Allah, man kepada makhluk yang tidak bisa mengabulkan doa dan permintaannya sampai hari kiamat tiba. Dan hadis dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Tidakkah maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Kami katakan, "Bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah." Qal, maka Nabi katakan, "Al-isyrak billahi, menyekutukan Allah." Dalam hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud fi sahihain dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Ibnu Mas'ud mengatakan, aku bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dosa apakah yang paling besar di sisi Allah azza wajal. Qal, maka Nabi katakan, engkau jadikan bagi Allah tandingan, wa huwa khalaquka, padahal dia Allah yang menciptakanmu. Maka kalimat wa huwa khalaquka ini untuk menunjukkan, ya, untuk lebih menunjukkan betapa jeleknya ya, kemusyrikan. Karena di sini disebutkan nikmat terbesar Allah kepada manusia sebagai manusia, yaitu menciptakannya dari ketiadaan. Setelah Allah memberikan nikmat yang nikmat terbesarnya, yang terjadi malah orang tersebut menduakan Allah dengan yang lain. Kemudian dari Umayr ibn Qatadah, dari seorang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sang sahabat tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, apa itu dosa besar? Nabi katakan, dosa besar itu ada 7, yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Kemudian dari Amr ibn al-As, Nabi SAW bersabda, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah syai'an dengan apapun, baik syirik besar ataupun syirik kecil, maka niscaya dia masuk surga. Tidaklah membahayakannya khati'atun dosanya. Sebagaimana siapa yang berjumpa Allah dalam keadaan dia musyrik dengan Allah, maka dia pasti masuk neraka dan tidaklah manfaat baginya amal kebaikannya. Dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan kaidah yang ke-24, siapa yang memberikan satu saja, yaitu satu saja dari ibadah kepada selain Allah, dalam bentuk yang tidak layak diberikan kecuali untuk Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Pembinaan ala dalik, berdasarkan hal ini, siapa yang minta tolong kepada selain Allah dalam perkara yang tidaklah mampu diwujudkan kecuali oleh Allah, maka dia telah kafir dan musyrik. Karena minta tolong dalam bentuk semacam ini tidak boleh diberikan kecuali lillahi, untuk Allah. Siapa yang menyembelih hewan untuk selain Allah ta'abudan wa ta'zima, dalam rangka ibadah dan memuliakan, maka dia sungguh telah menyekutukan Allah. Karena menyembelih dalam rangka penghormatan dan ta'abudan, penghambaan ala hadal wajhi dalam bentuk ini, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah azza wa jal. Dan kaidah ini punya rincian yang sangat banyak. Dan yang dimaksud dengan menghormati di sini bukan menghormati dengan menyuguhkan dagingnya, non menghormati dengan menyembelih, menghormati dengan gorok, dengan menggorok leher hewan tersebut. Misalnya dijumpai dalam tradisi sebagian orang Arab, tidak tahu kalau di tempat kita ada atau tidak, mereka menghormati datangnya seorang raja. Begitu raja itu datang sampai ke pintu gerbang daerah, maka dia disambut dengan bentuk penyambutan, disembelihlah sekian ekor sapi, disembelihlah sekian ekor kambing, digorok di depannya. Dan menggorok dan menumpahkan darah tersebut itu bentuk menghormati kedatangan sang raja. Itu yang dimaksud menyembelih karena menghormati. Dan ini adalah bentuk syirkun billahi, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun menyambut kedatangan tamu, kemudian menyembelih bukan di depannya, kemudian dimasak untuk disajikan di hadapannya, maka ini tidak termasuk dalam kalimat menyembelih karena menghormati. Karena ingat yang namanya menyembelih itu goroknya, bukan dagingnya, namun goroknya, menumpahkan darahnya, itu yang disebut dengan dzabah. Kemudian kaidah yang ke-25, siapa yang memberikan doa ibadah kepada selain Allah maka dia telah musyrik. Siapa yang sholat kepada selain Allah maka dia telah musyrik. Siapa yang bersedekah untuk selain mengharap wajah Allah maka dia telah musyrik. Siapa yang berhaji untuk selain Allah maka dia musyrik. Siapa yang umrah untuk selain Allah maka dia musyrik. Siapa yang tawaf mengelilingi kubur atau kubur wali maka dia telah musyrik. Fal tafsilah, maka tidak ada rincian untuk memberikan doa ibadah. Dan telah kami sampaikan di lain kesempatan bahasanya doa ibadah adalah seorang hamba melakukan satu ibadah yang disyariatkan yang dengannya dia berharap wajah Allah Azza wa Jal dan pahala serta kampung akhir. Maka hakikat doa ibadah adalah doa, akan tapi dia keluarkan doa tersebut dalam bentuk ibadah, maka dia doa ibadah. Maka kalau doa ibadah itu tidak ada rincian, karena maknanya adalah beribadah kepada selain Allah, dan itu kemusyrikan. Dan hanya dengan doa masalah, doa permohonan. Maka selanjutnya siapa yang berdoa kepada selain Allah dengan doa permohonan dalam hal yang tidak mampu diwujudkan oleh selain Allah, maka dia telah musyrik. Ya, maka kalau doa permohonan dirinci, ini adalah kemusyrikan, manakala dalam perkara yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Mengingat firman Allah Azza wa Jal, siapakah orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada min dunillah pada selain Allah, man kepada makhluk yang tidak bisa mengabulkannya sampai hari kiamat tiba. Bahkan mereka ghafilun, tidak mengetahui doa orang-orang yang memanjatkan doa padanya. Dan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan jika hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sungguh aku itu dekat, aku kabulkan doa orang yang berdoa jika dia mau berdoa kepadaku. Kemudian firman Allah di surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat yang ke-60, Rabb kalian berseru, berdoalah kalian pada aku, niscaya akan aku kabulkan sini orang-orang yang sombong untuk beribadah kepada aku, maka dia akan masuk neraka dalam keadaan hina. Maka dua ayat ini menunjukkan bahwasannya semua orang punya hak untuk mendapatkan doa mustajab. Doa mustajab itu tidak terikat dengan waktu tertentu dan tidak pula terikat dengan tempat tertentu di Medina atau di Mekah atau yang lain. Namun doa mustajab itu ada di pada setiap orang, ada pada setiap tempat, dan ada di setiap waktu. Karena Allah katakan, fa'inni qaribun ujibu da'watada'i idha da'ani. Aku dekat mengabulkan doa semua orang yang sungguh-sungguh berdoa kepadaku. Ya ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian, niscaya akan aku jawab doa kalian. Maka rincian tidak dalam doa ibadah, dalam doa permohonan. Maka orang yang meminta pada orang yang telah mati, maka dia musyrik. Orang yang minta pada orang yang hidup yang jauh darinya perkara yang tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah, dia juga musyrik. Kaidah 24, syirik itu ada dua macam, akbar dan asgar, dan ini sepakat Ahlussunnah wal Jamaah menyelisih Khawarij yang mereka menjadikan syirik itu bentuknya cuma satu, yaitu akbar saja. Dan kekafiran itu ada dua macam, ada yang besar, ada yang kecil. Dan ini juga sepakat Ahlussunnah menyelisih Khawarij yang menjadikan kafir itu satu macam saja, yaitu kafir besar. Kemudian kaidah yang ke-29, tidak ada yang mengharuskan kekal abadi dan hapusnya seluruh amal, kebencian dan berlepas diri secara sempurna kecuali kufur akbar dan syirik akbar. Dan kaidah penting ini diselisihi oleh para penggemar tajrih, orang yang hobi untuk orang yang hulu berlebihan dalam tahdzir. Kalau kaidahnya mengatakan penghapus amal dan kebencian yang sempurna hanyalah kufur akbar dan kufur asghar. Itu kaidah yang benar. Namun para penggemar tahdzir kaidahnya lain. Siapa yang melakukan kesalahan yang dianggap menurut mereka itu kesalahan manhaji, maka itu menghapus seluruh amal. Maka itu menghapus seluruh amal. Sehingga dianggap orangnya itu dibenci 100% dengan 100% kebencian. Maka hal-hal yang sepele-sepele yang sebagiannya satu hal yang sebenarnya bukan masalah, itu dianggap merobohkan seluruh amal. Maka tidak ada antara kita dengan orang yang terjumus dalam fiha da syirkil akbar, dalam syirik akbar atau kufur akbar, la mutlaqul mahabba wa la mutlaqul muwalah. Tidak ada sedikit pun rasa cinta, sedikit pun loyalitas, sedikit pun mawaddah rasa cinta. Dan jatuhnya mereka dalam syirik akbar dan kufur akbar mengharuskan terhapusnya seluruh amal dan kekal abadi secara sempurna di neraka. Jadi adalah kemusikan yang disepakati oleh para ulama, bahasanya pelakunya tidaklah termasuk dalam lingkaran atau wilayah ampunan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidaklah memberikan maghfirah untuk dosa kemusyrikan. Itu syirik akbar. Fil ittifaq dengan sepakat ulama. Demikian juga firman Allah Azza wa Jalla menceritakan ucapan Ibrahim, menceritakan tentang Ibrahim, sungguh ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ketika mereka berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan semua sesembahan yang kalian sembah selain Allah. Kata-kata min dunillah mengisyaratkan bahwasanya kaum Nabi Ibrahim itu menyembah Allah. Namun mereka menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Itu mereka menyembah patung. Dan patung kaum Nabi Ibrahim beda dengan patung kaum Nabi Nuh. Patung yang disembah oleh kaum Nabi Ibrahim adalah patung yang mewakili kekuatan benda-benda langit. Ini patung bahasa kita, patung dewa matahari, patung dewa rembulan, patung dewa Mars, patung dewa apa, patung ini patung ya. Sedangkan patung sesembahan kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu mewakili orang saleh. Kalau patung kaum Nabi Ibrahim itu mewakili kekuatan benda-benda langit. Karena mereka menyembah benda-benda langit, menyembah matahari dan yang lainnya. Kafar nabikum, kami kafir dengan kalian, nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Dan firman Allah Azza wa Jal, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Karena mereka itu kafir dan musyrik. Dan firman Allah Azza wa Jal, dan Allah dan orang-orang yang beriman tidak akan menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, sebagai orang kekasih hati, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman karena kafir dan musyriknya mereka. Dan firman Allah Ta'ala, tidaklah kau jumpai sekelompok orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Mereka bersusah payah mengambil cintanya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun adalah bapak atau anak sendiri, saudara atau keluarga sendiri. Dari Aisyah radhiallahu anha, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi katakan, catatan di sisi Allah itu ada tiga, salah satunya adalah catatan yang tidak akan Allah ampuni sedikitpun. Kemudian di akhir hadis disebutkan itulah catatan dosa kemusyrikan, yaitu syirik akbar. Firman Allah tabaraka ta'ala tentang Isa, sembahlah Allah Rabku dan Rab kalian, sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga untuknya, tempat tinggalnya neraka, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, itu orang-orang yang musyrik. Kemudian semua hal yang merupakan sarana menuju syirik besar, lantas syariat melabelinya sebagai syirik, fa'asrar, maka itu statusnya syirik kecil. Ay annahu syirkun asghar, itu adalah syirik kecil. Maka syarat untuk disebut syirik kecil ada dua. Yang pertama dia sarana menuju syirik besar. Kemudian yang kedua, wa wasofahu syari' bi annahu syirkun. Mendapatkan label dari syariat kalau dia itu syirik. Itu syaratnya ada dua. Maka syirik kecil hakikatnya adalah terkumpul padanya dua hal. Yang pertama, syariat melabeli dia sebagai syirik. Maka kita tidak boleh melabeli satu dosa itu syirik illa wa ala hadal wasfi, kecuali label ini memiliki dalil dari syariat. Karena satu hal yang baku di kalangan ahlu sunnah bahasanya, label haram la yastalzim, tidak mengharuskan label syirik. Meskipun label syirik mengharuskan label bitahrim haram. Maka tidak semua hal yang haram teranggap syirik, sedangkan semua syirik teranggap haram. Kemudian poin yang kedua, dia adalah sarana menuju syirik besar. Maka semua yang jadi sarana menuju syirik besar, lantas syariat melabelinya sebagai syirik, maka itu teranggap syirik kecil. Semacam bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jal, maka dia adalah syirik kecil karena syariat melabelinya. Kalau dia adalah kemusyrikan sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar, sehingga Nabi SAW mengatakan, siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau musyrik. Dan ini adalah sarana menuju syirik besar. Contoh yang lain adalah jimat. Maka pakai jimat itu syirik kecil karena syariat melabelinya dia adalah sebagai kemusyrikan. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau mengatakan sunnya jambi-jambi dan jimat, peti ulawah dan sihir pengasihan itu adalah syirik. Dan ini semua adalah sarana menuju syirik akbar. Maka anggapan sial atau tiara, dia adalah syirik asgar karena syariat melabelinya kalau dia adalah syirik. Dalam hadis Abdullah ibn Umar dari Nabi SAW, Nabi katakan, atiara untuk keyakinan sial karena burung itu kemusyrikan dan dia adalah sarana menuju syirik akbar, wahakada dan seterusnya. Nah, kemudian kaidah yang ke-31, kata-kata kafir yang berupa isim nakirah dalam dalil itu maknanya adalah kufur kecil. Maka di antara kaidah yang disampaikan oleh Abdul Abbas bin Taimiyah rahimallahu taala, ini ada di antara cara membedakan antara akbar dan asghar, antara kufur akbar dan kufur aswar. Famata, maka jika terdapat dari syariat perkataan kufrun atau faqad kafara, maka ketahuilah bahwa yang dimaksudkan adalah kufur asghar. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan dua perkara di tengah-tengah masyarakat itu adalah kekafiran, mencela nasab dan meratapi mayit. Dalam hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, janganlah kalian kembali setelah aku menjadi orang-orang kafir, sebagian kalian memukul, memenggal sebagian yang lain. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, mencaci maki seorang muslim kefasikan, membunuhnya adalah kekafiran. Dan sebagaimana dalam hadis Jarir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, setiap budak yang kabur fara min mawalihi, kabur dari majikannya, dia kafir sampai kembali kepada mereka. Wa amal kufur akbar, adapun kufur akbar, maka ghaliban, perhatikan ghaliban biasanya, Mayar itu terdapat dalam dalil mu'arafan isim ma'rifat dengan alif lam. Dan kata Abu Labas Ibn Taimiyah ini khusus berlaku manakala itu masdar. Kalau jadi isim fa'il atau yang lain, maka tidak termasuk dalam hal ini. Kemudian syirik asrar itu yang kali berubah menjadi akbar. Tolong hidupkan kipas. Nah, kaidah yang ke 32, syirik asghar itu berubah menjadi syirik akbar idza adzuma at-tandidu, jika menyekutukan itu demikian kuat, wal qawiyatul musawatu, dan menyamakan itu demikian kuat. Syirik asghar itu tidak selalu syirik asghar, ghaliban biasanya dan berubah dari asghar menjadi akbar jika adzuma at-tandidu, menyekutukan itu membesar dan kuatlah menyamakan dalam hati Anda wahai seorang manusia. Bersumpah dengan selain Allah adalah syirik asghar bil asalah aslinya. Akan tapi jika penghormatan kepada selain Allah di hatimu itu demikian kuat, maka bisa jadi syirik besar. Tiara anggapan sial karena angka 3 atau angka 4 atau yang lain, itu syirik asghar. Namun jika ditambahkan alama tatayyar tabihi, sebab tiarah itu adalah pelaku secara langsung, faqad azumat al-musawatu, maka kesamaan itu demikian besar, maka tanggap syirik besar, dan hal ini punya contoh yang banyak sekali. Ya, maka anggapan sial karena burung, maka ini syirik asghar, manakala dia yakini musibah datang dari Allah. Tapi kalau musibah dari burung itu sendiri, nah ini jadi syirik akbar. Kemudian sihir menurut pengertian syar'i tidaklah ada kecuali kufur besar. Karena sihir punya dua pengertian, pengertian secara bahasa, pengertian secara syar'i. Pengertian sihir secara syar'i, maka tukang sihir tidaklah sampai pada derajat sihir kecuali setelah kafir dan menyekutukan Allah Azza wa Jal. Dan semakin besar bentuknya, dan semakin besar bentuk kekafiran dan kemusyrikannya, semakin besar bantuan jin dan setan badannya. Maka apakah tukang sihir dan apakah tukang sihir itu kafir atau tidak? Kami katakan, sihir berdasarkan pengertian syar'inya, maka layakunu tidaklah ada kecuali, maka dia tidaklah teranggap kafir tanpa rincian. Menimbang firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah 102, ikutilah apa yang kubacakan kepada petaba'u, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan di masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidak kafir dengan belajar sihir, dan setanlah yang kafir karena mengajarkan sihir kepada banyak orang. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan semata-mata mengajarkan sihir adalah kekafiran dan kezindikan serta kemurtatan. Menimbang firman Allah Azza wa Jalla, dan tidaklah keduanya mengajari seorang pun sampai keduanya mengatakan, kami ini adalah ujian, janganlah engkau kafir. Bita'alumi, dengan mempelajarinya. Maka sihir ta'aluman wa ta'liman, belajar ataupun mengajarkannya adalah kekafiran. Maka orang yang mengajarkan sihir itu kafir, orang yang belajar sihir itu kafir. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla meniadakan bagian dan bagian, wal khalaq, dan bagian sedikit pun bagi tukang sihir. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, sungguh mereka mengetahui siapa yang menukarnya. yaitu siapa yang belajar dan ridha dengannya, wastar salama'ahu wa dana lahu, larut bersama sihir dan tunduk badannya, tidak ada baginya bagian dari akhirat min khalaq sedikitpun. Fahada, maka ini nakirah didalui oleh nafi, wala yutlak hada ila fi haqqil kafir al-kufal al-akhbar, tidak digunakan hal semacam ini kecuali untuk orang kafir dengan kufur akbar. Karena siapa yang mati dengan membawa satu dosa dan maksiat, maka dia masih mendapatkan bagian di akhirat. Adapun orang yang mati dalam keadaan kafir, maka dia tidak memiliki, meskipun hanya mutlaqul khalaqi, sedikit bagian. Maka tatkala Allah tiadakan dari tukang sihir, ya sedikitnya bagian, kita tahu bahasanya dengan sihirnya, qad kafara, dia telah kafir. Ya, maka sihir itu seluruhnya kekafiran. Ini pendapat jumhur ulama kecuali Syafi'iyah, kecuali Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i merinci sihir tersebut, sihir dengan bantuan setan maka dia kekafiran, ataukah sihir dengan ramuan. Yang pernah kita singgung, ya, yang biasa dipakai sebagai ramuan untuk sihir itu ya, daun kecubung, daun atau buahnya. Maka kalau ya, sihir itu adalah sihir dengan ramuan, dengan kecubung dan kawan-kawan, ya, maka dia kezaliman, namun tidak sampai derajat membatalkan iman. Kaidah selanjutnya, siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lantas dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka dia telah kafir dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kaidah dan dalil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mendatangi dukun dan tukang sihir dan percaya dengannya dan bertanya kepadanya dan jangan percaya kepadanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang mendatangi tukang ramal lantas bertanya kepadanya tentang sesuatu, tidak diterima baginya salat selama 40 hari. Yang dimaksud dengan malam, malam plus siangnya. Diatkanlah Muslim dan sahihnya dari salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah dalam Sunan dengan sanad yang jayid, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun lantas bertanya dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun dan tukang ramal tadi, sungguh dia telah kafir dengan bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kafir dengan Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Imran bin Husain radhiallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukalah umatku orang yang berdukun dan orang yang tukuhina lahu, minta supaya jasa perdukunan. Kalau mantakahana dukunnya, ini autuku hinalahu, nah ini pasiennya. Dalam Sahih Muslim dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami, beliau bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perdukunan, maka beliau katakan, jangan datangi mereka. Dan Nabi katakan, mereka itu tidak punya apa-apa. Maka jika Anda katakan bahasa kekafiran yang disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk orang yang percaya dengan dukun, maka sungguh dia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan pada Nabi, diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah ini kufur besar ataukah kufur kecil? Aku katakan jawabannya adalah berdasarkan kaidah sebelumnya atau kaidah setelahnya. Yaitu kaidah yang ke-35, percaya dengan ramalan dukun dalam masa depan yang tidak ada yang tahu, dan kufur akbar. Sedangkan dalam emosi yang nisbi itu kufur asghar. Telah kami jelaskan di lembaran yang lewat bahasanya gaib itu terbagi menjadi dua macam. Ada gaib mutlak, itu masa depan, dan gaib nisbi, masa sekarang dan masa kemarin. Adapun gaib mutlak adalah gaib yang Allah sembunyikan dari seluruh makhluk, maka Allah hanya Allah satu-satunya yang mengetahuinya. Fala ya'lamu, maka tidak ada yang mengetahuinya baik dia malaikat yang dekat dengan Allah, tidak pula nabi yang jadi rasulah, tidak pula orang saleh yang wala rajulun saleh, tidak pula orang yang saleh. Sedangkan gaib nisbi itu adalah gaib an ba'dihim, untuk sebagian namun tidak gaib untuk yang lain. Yaitulah gaib berkenaan dengan masa sekarang atau masa lampau. Fa idza kana al-amru alladhi suqtata al-kahin, maka jika perkara yang kau benarkan dukun itu badannya berkenaan dengan perkara gaib mutlak, maka anda jadikan orang tersebut setara dengan Allah Azza wa Jal dalam kekhasan rububiyahnya, yaitu pengetahuan dia tentang gaib yang mutlak. Dan ada kekafiran besar karena tidak ada subhat padanya. Adapun idza kana al-amru, jika realitanya ya alladhi sataqtahu fihi, ya, yang engkau percayai adalah sejenis gaib nisbi, maka kufurnya kufur asrar karena adanya subhat. Maka karena tidak ada lagi kesamaran dalam poin yang pertama, kami jadikan dia akbar. Dan karena ada permasalahan pada bagian yang kedua, kami jadikan dia asrar. Maka inilah perkataan yang pertengahan antara orang yang hamala al-kufur al-warida, membawa kekafiran yang terdapat dalam hadis kafar dengan apa yang disebutkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala annahu al-kufur al-asrar mutlaqan. Ya, namun ingat bahasanya kufur asghar, ya, maka sungguh dia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala anna al-kufur al-asghar, namun dengan status kufur asghar atau kufur akbar tergantung kondisinya, dan sebaik-baik perkara yang pertengahan. Kemudian kaidah yang ke-36, siapa bernadar untuk selain Allah maka dia telah melakukan kemusyrikan. Wadzalika, dalil tersebut karena nadar adalah ibadah dan Allah memuji orang-orang yang melaksanakan nadar. Dan Allah tidaklah memuji kecuali sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Dan semua yang Allah cintai dan Allah ridai itu ibadah. Sebagaimana firman Allah, yufuna bin nadri, mereka melaksanakan nadar. Dan firman Allah, dan semua nafkah yang kalian belanjakan atau nadar yang kalian lakukan, maka sunnya Allah ya'lamuhu, Allah mengetahuinya. Dari Aisyah radhiallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, siapa yang bernadar untuk taat pada Allah maka hendaklah dia taat badannya. Siapa yang nadar untuk maksiat maka janganlah dia maksiat kepada Allah. Maka nadar taat itu sah dan tidak bisa, dan secara umum tidak bisa diganti. Kecuali amal yang memang ada gantinya. Kalau dia nadar puasa, jika saya keterima kerja, saya akan puasa setiap hari selama setahun. Ya, biasanya sebelum itu terjadi kayaknya kuat. Setelah terjadi, udah tiba-tiba jadi tidak kuat. Setelah kemudian terima kerja, baru kemudian ngeluh. Puasa setiap hari setahun, ya Allah. Kemudian berat sekali. Kemudian bisa enggak diganti? Kemasannya tidak bisa diganti, namun puasa ada, karena puasa ada gantinya, maka bisa diganti. Maka bisa diganti dengan fidyah per hari satu orang miskin. Namun jika nadar taat tersebut tidak ada gantinya dalam syariat, maka ya wajib itu yang dilaksanakan. Maka mengingat bahasanya Allah memerintahkan untuk melaksanakan nazar, kita mengetahui dari hal ini nazar itu ibadah. Siapa yang memberikannya kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kemusyrikan. Maka siapa yang bernadar untuk malaikat, nadar untuk wali, nadar untuk para nabi dan para wali, bernadar untuk kubur, atau untuk gua dan gua, pohon dan batu, maka dia adalah orang yang mencopot ikatan Islam dari lahirnya secara total. Fasyirku, maka kemusyrikan ada pada fasyirku fisar fin nadri laisa fisyirkun asgar. Maka kemusyrikan yang terjadi adalah membelokkan nadar, tidak ada badannya syirik akbar, tidak ada badannya syirik asgar, namun langsung yaqa' dia terjemus dalam syirik akbar. Wallahu a'lam. Kemudian kaidah selanjutnya adalah nadar itu ibadah bi'tibar dengan melihat memberikannya untuk Allah dan dengan mempertimbangkan al-wafa' bi melaksanakan nadar. Lat bi'tibar bukan dengan pandangan asal muasal menjatuhkan nadar dan membuatnya. Ya, maka boleh jadi ada orang yang berkata, bagaimana kalian jadikan nadar itu ibadah padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya? Dan bagaimana mungkin Nabi melarang sesuatu yang nilainya ibadah? Dalam sahihain dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nadar dan mengatakan nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Dia hanyalah alat untuk mengeluarkan bihi minal bakhil, pelitnya orang-orang yang pelit. Maka bagaimana anda katakan itu ibadah padahal terbukti kalau dia satu hal yang terlarang? Maka kami katakan tidak ada kebingungan dalam hal ini. Jawabannya dalam kaidah ini, penjelasannya bahasa nadar, nangdur kita lihat nadar itu dengan tiga sudut pandang. Bi'tibari man ya'kidu bihi au yusraf liman. Dengan menimbang siapa orang yang nadar itu dilakukan untuknya atau diberikan padanya. Dengan menimbang al-wafa melaksanakan melaksanakannya ba'da aktih setelah akad. Itu setelah akad untuk bernadar dengan melihat asal menjatuhkannya dan insya membuatnya. Ada menadar bi'tibar dengan sudut pandang yang pertama menyukat bihi, maka dia adalah ibadah. Tidak boleh meniatkan ibadah kecuali pada Allah Azza wa Jal, walillahi dan untuk Allah. Itulah yang kami katakan di sini, siapa yang memberikan nadar untuk selain Allah maka dia telah melakukan kemusyrikan. Maka tidak boleh diadakan nadar li ghairillah kepada selain Allah. Maka seandainya fakul katakanlah nadar karena Allah, fa iyyaka an taqul, maka waspadalah jangan sampai engkau katakan nadar untuk badawi, tidak pula untuk nabi, tidak pula untuk malaikat, tidak pula untuk wali. Fanadru, maka nadar adalah ibadah dari sudut pandang sarfihillahu, Allah ditujukan kepada siapa. Hadi wahidun nipan yang pertama. Jika anda meniatkan nadar karena Allah, maka wajib bagi anda jika itu nadar taat untuk melaksanakannya. Maka dia adalah ibadah dilihat dari sudut pandang melaksanakan nadar. Dan jika dia adalah ketaatan, maka syariat memerintahkannya. Hinakal kemudian ketika syariat mengatakan dalam hadis hadis Aisyah, siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka adalah dia mentaatinya. Maka Allah jadikan melaksanakan nadar adalah sifat penduduk surga. Sebagaimana firman Allah, yufuna bin nadri. Maka dari dua sisi ini, nadar adalah ibadah. Adapun nadar tibar dengan melihat asal menjatuhkan, ya, menjatuhkannya dan membuatnya, bimakna dengan pengertian bahasanya orang itu tidaklah menyangka anu bimujarat dengan semata-mata dia memunculkan asal-muasal nadar, asalnya nadar, maka qad auqa'a, maka dia telah menjatuhkan ibadah yang dicintai. Ya, maka dia telah jatuhkan dan telah diasakan ibadah yang tercinta, ya, yang dicintai oleh Allah. Maka nadar dilihat dari asal pengadaannya dan pembuatannya bukan ibadah, karena hukumnya makruh atau haram. Walidah, oleh karena itu pendapat yang benar bahasanya terlarangnya, larangannya adalah hadis Ibnu Umar, wa adalah nahyu tahrimin fil asah, adalah pelarangan menunjukkan haram menurut pendapat yang paling kuat. Di anna itu mutakarrar itu sepertinya. Li annal mutakarrar, karena telah terpatri dalam kaidah bahasanya larangan yang murni larangan, tidak ada indikator itu membuahkan hukum haram. Fal madahu, maka pujian inama yusabu hanyalah dituangkan dan curahkan untuk niatnya al-aqdihi billahi, karena dia berniat karena Allah dan melaksanakannya. Sedangkan larangan itu tertuju pada aslul insya'ih wa iqa'ihi, asal muasal adanya nadar dan menjatuhkannya. Akan aku buat permisalan yang lain yang mirip dengan nadar, yaitu sumpah. Bukankah sumpah itu adalah ibadah? Maka jika Anda bersumpah karena Allah, maka ini ibadah. Maka Anda anak abadah di samping kanannya, jika Anda datang, maka ini adalah ibadah. Akan tapi Allah memerintahkan kita untuk menjaga iman-iman kita, menjaga sumpah-sumpah kita dalam wafadu aimanakum. Fa'in sa'ul halifi, maka membuat sumpah bukanlah ibadah. Adapun mengadakannya sumpahnya karena Allah dan melaksanakannya atau mengeluarkan kafarah ketika melanggar sumpah, maka dia adalah ibadah. Maka tidak boleh tidak harus bedakan di antara tiga sisi ini, sehingga seorang itu terbedakan manakah yang diperintahkan itu terbedakan dari apa yang dilarang. Wa bisa kita nukhalis min dalika, kita simpulkan di sini bahasanya mengkompromikan antara dalil yang memuji nadar fa insaul halifi laisa biibadah, maka membuat sumpah itu bukanlah ibadah. Adapun bersumpah karena Allah dan melaksanakannya atau mengeluarkan kafar ketika melanggarnya, maka dia ibadah. Fala budda min at-tafriq, maka harus dibedakan antara hal-hal ini sehingga hal yang diperintahkan itu terbedakan dari hal yang dilarang. Maka bisa kita simpulkan dari hal ini bahasanya kompromi di antara dalil-dalil yang memuji nadar dan yang melarang nadar adalah fima taqtadihi hadil qa'idatul lati taqulu, adalah isi dari kaidah ini yang mengatakan nadar itu ibadah dilihat dari dua sisi, ditujukan kepada Allah dan bi'tibar al-wafa melaksanakannya, namun tidak teranggap sebagai ibadah oleh asal pembuatannya atau pengadaannya yang hukumnya makruh. Maka hukum nadar yang menjatuhkannya hukumnya makruh ataukah haram, kemudian melaksanakannya jika itu taat, nadarnya nadar taat, maka wajib dilaksanakan, mirip-mirip dengan ya, kasus pemberontakan yang menang. Maka memberontak hukumnya haram, namun jika ada orang yang memberontak dan menang, ya sudah, maka dia ditaati dan dilaksanakan taatnya asal bukan maksiat. Ya, maka mirip-mirip hal ini. Bernadar makruh ataukah haram? Setelah terlanjur bernadar, maka jika itu kebaikan wajib dilaksanakan. Maka sama, memberontak hukumnya haram. Ada nekat memberontak kemudian menang, ya sudah, kita tidak akan ribut terus menerus, harus move on. Ini kalau penguasanya ganti, ini penguasanya ganti, maka wajib taat kepada penguasa yang menggantikan tersebut, penguasa baru tersebut. Ya, karena ada keperluan demikian, akhir kajian kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.